نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke-11 dari kitab Al-Amal fi Shalah. Inda Abil Hasan, Allah yubarik fiik indak. Di materi yang lalu sudah kita lalui asar Qatadah Ibnu Da'amah rahimahullah ta'ala, dan dari asar tersebut kita bisa mengambil faedah, yaitu ketika seseorang sedang sholat, misalnya Abul Hasan sedang safar, kemudian sholat di sebuah masjid, dan ketika sholat Abul Hasan simpan tas yang dibawa di depan atau di sampingnya. Ketika sedang sujud, tiba-tiba ada yang mengambil tas tersebut. Apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan sholat kita sampai selesai, atau kita kejar orang yang mengambil tas kita? Baik, kita kejar orang yang mengambil tas kita, dan diperbolehkan saat itu kita meninggalkan atau membatalkan sholat kita. Kata Qatadah, in ukhida thawbu yattabi'u sariq wa yad'u sholat. Jika seorang diambil barangnya, satu pakaiannya, ketika sholat, maka dia kejar pencurinya dan ia tinggalkan sholatnya. Itu pula beliau menyebutkan athar Abi Barzah Al-Aslami, Nadlah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau salat, beliau dapatkan kudanya hendak lari, maka beliau ambil talinya, ambil tali kekang kudanya, dan beliau salat sambil memegang tali kekang kuda. Dan ketika ada salah seorang dari orang Khawarij mengingkarinya, maka beliau sebutkan bahwasanya beliau pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 atau 7 atau 8 kali perangan, dan kata beliau, aku mendapatkan dari beliau at-taisir, kemudahan. Dan juga beliau menyebutkan, seandainya aku pulang bersama kudaku, lebih aku cintai daripada aku harus pulang dalam keadaan kudaku tidak ada atau kembali ke tempatnya. Dan sebagian ulama seperti Ibnu Battah rahimahullah ta'ala menukil adamul khilaf, bahwasanya kalau terjadi seperti itu, seorang tunggangannya atau kendaraannya hilang atau pergi dalam keadaan sholat, maka katanya diperbolehkan baginya yaqta'u sholat, meninggalkan sholatnya kemudian mengambil kendaraan yang pergi tersebut atau hewan-hewan yang pergi tersebut. Dinukil adamul khilaf. Sekali lagi, ini menunjukkan kemudahan di dalam agama ini. Kemudian di bab yang ke-12, beliau memberikan terjemah bab ma yajuzu minal busaq wa nafkhi fi shalah. Bab diperbolehkannya al-busaq, itu meludah, wa nafkh, itu mengeluarkan udara dari mulut. Terkadang terdengar atau keluar suara. Diperbolehkan sebut di dalam salat. Maknanya bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan salat. Dan juga semakna dengannya, itu bisa berdehem. Dan sebagian ketika salat keluar suara seperti itu. Itu tidak membatalkan salat. Atau bersin atau yang semisalnya, semuanya tidak membatalkan sholat. Hanya saja seperti telah kita sebutkan, perkara-perkara yang bisa kita tinggalkan dan bisa kita hindari ketika sholat, yang bukan bagian dari sholat, maka hendaknya kita hindari. Al-abath, melakukan hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat, hendaknya dihindari. Sekalipun ketika sholat seorang misalnya menggaruk kepalanya atau membetulkan kolan suah, kopiah atau imamahnya, atau membetulkan merapikan janggutnya, itu tidak membatalkan sholat, tapi hendaknya hal tersebut dihindari. Kecuali indal hajah, kecuali ada hajat, maka hal tersebut diperbolehkan. Kemudian kata beliau, yudzkar an Abdullah bin Amr nafakha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi fi kusuf. Dan disebutkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma hadis, ada yang sahihkan sebagaimana oleh ilam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat kusuf, ketika salat gerhana di rakaat terakhir, rakaat kedua, ketika sujud beliau berdoa. Dan berdoanya wajalian fukfil ard wayabki wa sajid, sampai beliau menangis dan terdengar suara dari mulutnya. An-nafakh, itu keluarnya udara dari mulut. Kadang mengeluarkan suara. Yanfukh fi salatih. Menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan salat. Terlebih lagi kalau tidak menyengaja keluarnya tersebut, karena akan menangis dan menangisnya terseduh-seduh, tidak bisa menahan suaranya, terkadang keluar suara, dan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian beliau menyebutkan hadis mausul, qala hadats Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Hammad an Ayyub an Nafi' bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblati masjid fataghayyada 'ala ahli al-masjid wa qala inna Allah qibal ahadikum fa idza kana fi salati fala yabzuqanna aw qala la yatanakhamanna thumma nazala fa hatta bi yadihi wa qala ibn Umar radhiyallahu anhuma idza bazaq ahadukum falyabzuq 'ala yasari 'ala yasari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau melihat Nukhamah, ada dahak di kiblat masjid, menempel di kiblat masjid. Itu di masjid, bagian kiblat. Maka fataghayyadu ala ahli masjid. Ketika beliau menyaksikan tersebut, beliau terlihat marah terhadap orang-orang yang di masjid. Menunjukkan pengingkaran beliau tidak senang melihat keadaan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna Allah qibal ahadikum fa'idakana fi salati fala yabzuqan aw la yatanakhaman thumma nazaa fahata bi yadihi la yabzuqan qibal wajhi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian ketika kalian salat. Sebagai riwayat, bainakum wa bainal qiblah, di antara kalian dan kiblat kalian. Maka jika seseorang di antara kalian sedang sholat, maka janganlah dia meludah atau membuang dahak atau jenisnya ke arah kiblat. Kemudian Nabi Sallam turun, menunjukkan beliau sepertinya di atas mimbar, fahattaha biyadi. Kemudian beliau gosok dahak yang ada di bagian kiblat masjid tersebut dengan tangannya langsung. Kemudian Ibn Umar mengatakan, idza bazaqa ahadukum falyabzuq ala yasari. Nanti akan datang marfu'an dari arah setelahnya. Jika saudara kalian hendak meludah tatkala salat, maka hendaklah meludah ke sebelah kirinya. Qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Gundar, Muhammad bin Bashar, dan Gundar Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Syu'bah, qala sami'tu Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana fi shalah fa inna yunaji rabbah fala yabzuqanna bayna yadayhi wal an yamini walakana shimalihi tahta qadamil isra. Memperjelas hadis Ibn Umar sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, jika seseorang sedang salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia meludah ke arah depannya dan tidak pula ke arah kanannya. Akan tapi jika hendak meludah, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, di bawah kakinya. Kemudian di ayat yang lain, Nabi SAW akhada tarafa ridai fabasaka fi faradda ba'dahu wal abad. Ayatnya ada tambahan, setelah itu Nabi mengambil ujung selendang yang beliau pakai. Kemudian beliau meludah di ujung selendang tersebut. Kemudian beliau gosok kain selendang yang beliau meludah padanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Aw yaf'alu hakada," atau melakukan seperti ini. Menunjukkan bahwasanya ketika sholat tidak diperbolehkan meludah ke arah kiblat, tidak pula ke sebelah kanan. Kalau mau meludah, ima ke sebelah kiri, bawah kaki, karena tidak ada seorang bersamanya atau di sampingnya, dan juga seandainya tidak mengotor masjid. Misalnya tempat sholatnya dari tanah atau pasir. Ketika meludah tidak ada asarnya, atau dengan dikubur akan hilang. Atau kalau tempat sholat yang berupa karpet atau jenisnya, maka cara yang disebut oleh Nabi SAW di hadis tadi itu yang paling baik, itu dengan meludah di ujung selendang atau imamahnya atau kain yang ia pakai, kemudian gosok. Misalnya dia membawa mindil, sapu tangan atau tisu, maka ditisu atau sapu tangannya. Dan semuanya menunjukkan syianah, penjagaan dengan kemuliaan masjid. Dan Nabi mengatakan, al-busaq bil masjid khati'ah wa kafaratu adafnuha. Meludah di masjid merupakan suatu kekeliruan, kesalahan, dan kafarahnya dengan menguburnya, dengan membuang athar ludah tersebut. Dan tadi di hadis Ibn Umar, Nabi sampai terlihat marah ketika beliau melihat ada dahak di kiblat masjid. Masjid itu harus dijaga kemuliaannya, kebersihannya. Dan juga dalam hadis ini kita bisa faedah sabda Nabi, idza kana fi sholati fa inna yunaji rabbah. Ketika kita sholat, kita jangan lalai, jangan lupa. Dan hendaknya kita sadar, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berdoa, beribadah, berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu sebab kita bisa khusyuk dalam salat kita. Kita dalam keadaan sadar bahwasanya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bermunajat kepadanya. Kemudian bab berikutnya, bab man saffaqa jahilan min rijal fi salatihi lam tafsud salatuh. Bab seseorang yang bertepuk tangan dikarenakan tidak tahu dalam keadaan dia seorang laki-laki. Seorang dari kalangan laki-laki bertepuk tangan ketika sholat dikarenakan tidak tahu dengan tujuan ingin mengingatkan imamnya. Lam tabsu sholatuh, sholatnya tidak batal. Sudah kita lihat hadisnya, hadis Sahal bin Sa'ad. Kata fihi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan di Quba. Dimuliakan oleh para sahabatnya di Quba. Maka ketika Abu Bakar sedang salat, Nabi datang. Dan ketika para sahabat sadar bahwa Nabi datang, mereka memberitahukan kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi datang, tapi mereka memberikan tanbihnya dengan tepuk tangan. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi SAW mengingatkan, malakum idana bakum syai'un fi sholatikum akhadum fi tasbiq, innama tasbiqu linisa. Wa man nabau syai'un fi sholatihi fal yusabbih. Kata Nabi, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu dalam sholat kalian, kalian bertepuk tangan? Tepuk tangan itu untuk kaum wanita. Kalau terjadi pada kalian suatu dosa kalian, maka Allah dia bertasbih. Jadi kalau makmum ingin mengingatkan imamnya dengan tasbih, subhanallah. Ini kalau makmumnya laki-laki. Adapun kalau makmumnya perempuan, itu dengan tasbih atau tasbih. Dan ini disebut Imam Bukhari di sini, kalau seandainya laki-laki melakukan tasbih dalam sholatnya, apakah sholatnya batal? Beliau katakan bahwasanya seandainya tidak mengetahui hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Sebagaimana Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabatnya yang melakukan tasbih untuk mengulang sholatnya. Kemudian bab yang ke-14. Bab idza qila lil musalli taqaddam aw intadhir fantadhara fala ba'sa. Bab jika seorang yang salat diperintahkan untuk bersegera atau sebaliknya, intadhir, tunggu, tahan. Kemudian ia melakukan hal tersebut, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Dan beliau sebutkan dalam bab ini hadis Sahih bin Sa'd As-Sa'id radhiyallahu ta'ala, kisah salatnya para sahabiat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat yang lainnya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya makmum aslinya mengikuti gerak-gerik imamnya dari mulai takbir ihram sampai salam. Idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza rafa'a farfa'u. Semuanya langsung mengikuti imamnya. Tapi jika ada suatu hal yang mendorong untuk seorang menunggu, tidak langsung ketika imam duduk langsung duduk atau sujud langsung sujud, maka diperbolehkan. Seperti dalam hadis Sahih bin Sa'd ini, yaitu ketika para sahabat radhiyallahu anhum, keadaan mereka itu benar-benar dalam keadaan kekurangan. Sampai dalam sisi pakaian ketika sholat pun mereka memiliki pakaian yang sangat pas-pasan sekali. Sehingga kalau ketika mereka misalnya sujud, itu bisa terlihat kalau tidak hati-hati, terlihat auratnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum wanita, janganlah ia mengangkat kepalanya sampai kaum laki-laki benar-benar duduk dengan sempurna. Duduk dengan sempurna. Aslinya kalau imam duduk, makmum langsung duduk, baik laki-laki atau wanita. Tapi di sini ketika ada kejadian bosnya jamaah laki-lakinya pakaiannya itu pas-pasan, kalau ketika sujud itu terlihat, maka Nabi mengatakan kalau kalian sedang sujud kaum wanita dan imam duduk dari sujudnya, kalian jangan langsung duduk, tapi tunggu sampai makmum depan kalian itu duduk dengan sempurna. kaum laki duduk dengan sempurna dan rangka menjaga pandangannya tidak sampai melihat aurat kaum laki-laki. Qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Hazim an Sa'd bin Sa'd radhiyallahu ta'ala an qala kana an-nas yusalluna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum aqidu uzrihim min as-sighar ala riqabihim faqil an-nisa la tarfa'na ru'usik la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusa. Sa'd bin Sa'd as-Sa'di radhiyallahu anhu beliau mengatakan dahulu para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengikatkan sarung-sarung yang mereka pakai pada leher mereka. Minasighar dikarenakan sarung yang atau pakaian tidak mencukupi. Itu hanya itu yang dimiliki. Satu helai kain dan mereka menutup auratnya untuk salat, mereka ikatkan di lehernya. Maka Nabi berkata kepada kaum wanita yang salat berjamaah di belakang, janganlah kalian mengangkat kepala kalian sampai kaum laki-laki duduk dengan sempurna. Ini bab yang ke-14. Kemudian bab yang ke-15, materi sudah kita ambil, bab la yardus salam fi shalah. Bab seseorang yang sedang salat tidak menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Dan hadisnya sudah kita lalui dan disebut kembali oleh Imam Bukhari di bab ini. Inna fi shalati syughla. Sungguh dalam salat itu ada kesibukan. Qala hadatsana Abdullah ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Ibnu Fudail, Muhammad ibn Fudail, anil A'mash, Sulaiman ibn Mihran. An Ibrahim, Ibrahim Yazid An-Nakhai, An Alqamah, An Abdullah, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Alqamah, wa Alqamah bin Qais. Qala kuntu usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah, fayruddu alayya. Falamma raja'na sallamtu alayhi. Falam yarudda alayya wa qala inna fi shalati syughla. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan dahulu kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dan beliau menjawab salamku. Akan tetapi ketika kami kembali Duwaifi, kembali dari mana? Hijrah dari Ahsanta. Akan tetapi ketika kami kembali dari hijrah kami dari Habasyah, salamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepada Nabi tatkala beliau salat. Falam yarudda alayya, maka beliau tidak menjawab salamku. Kemudian selesai salat Nabi mengatakan inna fi salati syughla. Sungguh dalam salat itu ada perkara yang menyibukkan. Sekali lagi, seorang dalam salat hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan salatnya. Qala hadatsana Abu Ma'mal, Abdullah bin Amr, ini sahabara. Qala hadatsana Abdul Waris, Abdul Waris bin Sa'id. Qala hadatsana Katsir bin Syindir, an Atha bin Abi Rabah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lah. Fantalaqtu, thumma rajatu wa qad qadaytuha. Fataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sallamtu alayhi, fa lam yarudd alayya. Fa waqafa fi qalbi ma Allahu a'lamu bih. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على رحلتي متوجها إلى غير القبلة. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku fi hajatillah, untuk menaikkan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaikkan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertolak melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian aku kembali dalam keadaan sudah menyelesaikan perintah beliau. Ketika kembali aku mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat Fasallamtu alaihi, maka aku mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi, tapi beliau tidak menjawabnya. Yang mana sebelumnya yang beliau ketahui, kalau diucapkan kepada Nabi, Nabi menjawab. Maka kata beliau, fawqa fi qalbi ma Allah alam bih, maka terjadi pada hatiku sesuatu yang Allah Maha mengetahui dengannya. Itu masa terkejut, masa kecewa ketika beliau mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi tidak menjawab. Sampai aku mengatakan dalam diriku, sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepadaku dikarenakan aku terlambat melaksanakan perintahnya. Kemudian aku mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya dan kemudian beliau masih salat dan beliau pun tidak menjawabnya. Maka terjadi pada hatiku asyad mil maqtil ula, perkara yang lebih berat, lebih besar daripada salamku yang pertama. Beliau merasa kecewa, merasa sedih, bahkan merasa takut, khawatir terjadi sesuatu terhadap dirinya ketika Nabi tidak mau menjawab salamnya. Tsumma salamtu alaihi, kemudian setelah Nabi selesai salat aku mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, faradda alayya, kemudian Nabi menjawab salamku. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya yang menghalangi ku untuk menjawab salammu tadi, anni kuntu usolli, tadi aku sedang salat. Dan pas saat itu Nabi sedang salat di atas kendaraannya menghadap ke arah selain kiblat, menunjukkan bahwasanya beliau dalam perjalanan sebuah safar dan sedang melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Sehingga Jabir bin Abdullah tidak mengetahui kalau Nabi sedang salat. Beliau mengucapkan salam sampai beliau ulang tiga kali. Salam pertama, kedua tidak beliau jawab. Dan di sini syahidnya bahwasannya ketika seorang sedang sholat dan ada yang mengucapkan salam, tidak menjawab ucapan salam tersebut. Dan datang sebagian riwayat hadis bahwasannya kalau hendak menjawab, menjawab dengan isyarat tangannya, tidak dengan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.